Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadiyadu Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam syarul umur muhdathatuhah fa inna kula muhdathatin bid'ah wa kula bid'atun dolalah wa kula dolalah mithillah. Ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahmatullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab syarah Kitabul Kabair Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah selesai membaca bab dzikr iradah al-ulu wal-fasad, yang termasuk di antara dosa-dosa besar. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk di bab yang berikutnya, bab al-adawah wal-baqdah, termasuk di antara dosa-dosa besar yaitu permusuhan dan kebencian kepada kaum muslimin. Maka ini termasuk di antara dosa besar, permusuhan dan kebencian. Ini maksud yaitu al-adawah wal-baghdha' lil muslimin. Sehingga kata Syekh rahimahullah al-hafidhullah ta'ala, al-adawah wal-baghdha' lil muslimin min kabairid dhunub. Permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang Islam, kaum muslimin, termasuk di antara dosa-dosa besar yang semestinya seorang muslim itu mencintai, berwala nam kepada kaum muslimin, ya, membenci dan mengusuhi mereka, orang-orang kafir, membenci dan memusuhi segala sesuatu peribadahan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membenci kekufuran berikut seluruh ajaran-ajarannya. Demikian pula membenci mereka para pemeluk dan penganutnya dari kekufuran tersebut. Naam, ya. Adapun kepada kaum muslimin, maka semestinya bersikap wala kepada mereka, ya, mencintai mereka, memberikan pertolongan, loyalitas pada kaum muslimin. Yang ini adalah merupakan prinsip akidah, ya, dalam Islam, ya, mencintai, berloyalitas, berwala kepada ahli iman, ya, barok, melepas diri, membenci pada mereka, al-kufur wal-nifaq. Nah, maka al-walak wal-barok adalah merupakan prinsip dari, ya, prinsip Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim yang menjelaskan tentang hal ini, menunjukkan tentang, ya, prinsip dan akidah ini, innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un wa man yatawallallahu wa rasuluh walladzina amanu fa inna hizballahi humul muflihun fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman yang artinya sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka itu menegakkan sholat dan menunaikan zakat, ya, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawallallahu wa rasulah, dan barang siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, fa inna hizballahu humul ghalibun, maka sungguhnya golongan Allah mereka pasti menang. Ya, dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahi masir. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman yang artinya, ya, dan janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir menjadi wali, ya, ya, orang-orang beriman menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai wali mereka, penolong-penolong mereka, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu tuqah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, sebagai penolong-penolongnya, berwalaknya kepada mereka orang-orang kafir, niscaya mereka tidaklah mendapatkan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kecuali karena mereka, karena kalian melakukan sebut, ya, dalam rangka bersiasat memelihara diri dari sesuatu yang kalian takuti dari mereka. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian terhadap dirinya, terhadap sisa Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah, na'am, kalian itu akan dikembalikan. Ya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang prinsip al-wala wal-bara, di mana seorang hendaklah dia itu berwala, berloyalitas, memberikan pertolongan kepada mereka orang-orang beriman, serta berlepas diri membenci, ya, mereka al-kufur wal nifaq. Naam. Hadits Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awtaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, merupakan tali iman yang paling kokoh, yaitu cinta karena Allah, membenci karena Allah. Nah, maka merupakan, ya, dosa besar, di antara dosa besar, al-adawah wal-baghdha', membenci, memusuhi terhadap kaum muslimin. Naam. Walakin kata beliau, qad yajidul mar'u fi nafsihi adawatan wal-baghdha' li ba'dhin nas. Akan tapi terkadang memang seorang mendapatkan pada dirinya itu permusuhan dan kebencian kepada sebagian manusia. Nah, ya, sesuatu yang tidak bisa terlepas kadang, namanya kecintaan dan kebencian itu, terkadang didapatkan pada seseorang, ya, mencintai terhadap, sebagian manusia, membenci terhadap sebagian yang lainnya, yang tidak mungkin. Ya, seseorang itu akan mencintai manusia semuanya, demikian pula membenci semuanya. Sesuatu yang mesti ada, namanya kecintaan dan kebencian. Ya. Nah, maka terkadang pada di seorang itu didapatkan kebencian dan permusuhan terhadap sebagian manusia. Kaidza kanatil adawatu wal baghdha' li ahli iman fa hadza min kaba'iril dzunub. Hanya saja ketika permusuhan dan kebencian tersebut itu terhadap ahlul iman, orang-orang beriman, kaum muslimin, maka tentunya ini merupakan min kaba'iril dzunub. Ya. Wa amma idza kanat li ahli kufur wan nifaq, kana hadza min al-iman billahi ta'ala. Wa huwa matlubun. Adapun apabila kebencian dan permusuhan yang tersebut, ya, kepada al-kufur, orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka tentunya itu merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan prinsip akidah, ya, pokok dari Islam dalam al-wala' wal-bara', dan ini sesuatu yang dituntut. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddu man hadallah wa rasulah. Tidaklah engkau akan mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan hari akhir, mereka itu mencintai orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Naam. Bahwa jauh fil hadith, dan telah datang pula dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam, awtaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali iman yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Waqala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dan juga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah boleh mengatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wawala fillah wa ada fillah fa innama tunalu milayatullah bidzalik. Siapa saja yang dia itu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, berloyalitas, berwala karena Allah, ya, memusuhi karena Allah, maka dengan itu semuanya dia akan mendapatkan kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi wali-wali Allah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nah, kata beliau, hamdallahu ta'ala, fala budda minal hubbi wal buk. Maka mesti ada sesuatu kecintaan dan kebencian. Itu pasti ada. Yang namanya kecintaan dan kebencian. Nah, walakin laisa kullun nas yuhibbuhul insan, yuhibbuhumul insan. Akan tapi bila setiap manusia, seseorang kemudian mencintai mereka. Ya. Nah, wala kulluhum yubghiduhum, dan tidak mungkin, ya, setiap orang kemudian akan membenci mereka. Ya. Nah, kebencian dan kecintaan itu ada. Hanya saja tidaklah satu orang itu akan mencintai manusia semuanya. Sebagaimana pula tidaklah seorang itu akan benci, ya, semua manusia. Nah, fa in kana hubbu wa bughdhu fillah fa huwa min kamal iman. Maka jika kecintaan dan kebenciannya karena Allah, maka ini merupakan kesempurnaan iman. Ya. Semakin kuat prinsip ini, al-wala wal-bara'nya, maka menunjukkan semakin kuat imannya. Ya. Dan sebaliknya. Naam. Semakin lemah prinsip ini, maka menunjukkan kelemahan dari keimanannya. Ya, ada keterkaitan antara al-wala wal-bara' dengan keimanan. Naam, semakin kokoh prinsip ini, cinta karena Allah, benci dan karena Allah. Naam. Maka tentunya itu menunjukkan tentang kuatnya keimanannya. Ya, dan sebaliknya. Amma idza kana hubbu wa bughdhu li ghairillah wa li ajli hawa fa huwa 'ala al-aksi min dhalik. Adapun apabila kecintaannya dan kebenciannya, ya, karena selain Allah dan karena hawa nafsu, maka sebaliknya. Nah, menunjukkan tentang kekurangan keimanan yang ada dirinya. Babul wala wal bara aslun min usulul aqidah. Nah, maka bab al wala dan bara merupakan pokok di antara pokok-pokok aqidah. Wala budda min walati auliyaillah. Amin muadati a'daillah. Maka mesti harus memiliki sifat sikap wala, loyalitas, mencintai wali-wali Allah. Berikan pertolongan kepada mereka. Demikian pula memusuhi, membenci musuh-musuh Allah. Naam. Ya. Wa tafriq baina auliya'i rahman wa auliya'i syaitan. Dan juga sesuatu yang harus membedakan antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan para pengikut-pengikut syaitan. Walihada yaqulul alamah Ibnu Qayyim rahimallahu taala, oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, atuhibbu a'da al-habibi wa tad'i hubban lahu ma dzaka fi imkani wa kadza tuwali jahidan a'da'ah aidal mahabbah ya akhas syaitan. Apakah engkau itu mencintai terhadap musuh orang yang kau cintai? Wakan dayahuban mau di siang lain yang kau mengaku-mengkuin bahwasanya dirimu itu cinta kepadanya. Apakah mungkin kau akan mencintai musuh dari orang yang kau cintai? Kemudian kau mengaku bahwasanya kau cinta kepadanya. Nah, maka keinginkan yang demikian sesuatu yang tidak mungkin. Ya, pengakuan yang tidak jujur yang demikian tersebut. Kalau memang engkau mencintai orang yang engkau cintai, tentunya engkau akan memusuhi pula orang yang dimusuhi orang yang engkau cintai. Tapi kenapa engkau ya mencintai musuh orang yang merupakan musuh dari orang yang engkau cintai? Wa kada tuwali jaidan adaa. Naam, aina mahabbah ya akhas syaitan. Demikian pula yang sikap yang ditunjukkan. Naam. Terus menerus ya terhadap musuhnya. Maka mana bentuk kecintaan engkau kepada orang yang kau cintai? Ya akhas syaitan. Ya, kalau menunjukkan tentang kebenaran, kejujuran, kecintaan dia kepada orang yang dicintai, tentunya dia akan musuhi. Ya, orang-orang menjadi musuh dari yang dicintainya. Nah, sehingga harus dibedakan antara wali-wali Allah dan ya wali-wali syaitan. Harus memberikan wala kepada wali Allah dan musuh terhadap musuh-musuh Allah. Hunaka minal malahidah wal kufar wal munafikin man yakul la tubuhidu ahadan mahma kana mu'taqaduhu wa dinuh. Nah, sana ada orang-orang mulhid, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka mengatakan jangan kalian membenci seorang pun apapun itu akidahnya, keyakinannya, agamanya. Nah, ya, karena ini merupakan bentuk li'anna hadza min at-tatarruf, suatu bentuk berlebihan. Naam. Ya. Dengan demikian, ya, ketika menyikapi menegakkan sikap al-wara' wal-bara' ini, naam, akan menghilangkan, kata mereka, sebagian prinsip-prinsip dari prinsip Islam yang lainnya. Ya, akan menjadi sebab hilangnya, naam, prinsip untuk berbuat ihsan. Nah, bersikap lembut, toleransi, atau yang semisalnya. Ya. Yang di sisi lainnya akan berakibat dengan anggapan yang demikian. Nah, mendorong untuk menggugurkan prinsip ini, akidah ini, dan juga akan cenderung berlebih-lebihan dalam menerapkan ya prinsip-prinsip Islam yang lainnya, seperti berkasih sayang yang melampaui batas, toleransi yang melampaui batas, ya, sehingga dalam acara-acara keagamaan mereka akhirnya pun mendukungnya. Ya. Demikian pula kelembutan, sikap kelembutan yang melampaui batas pula. Padahal hakikatnya al-wala wal bara' tidaklah bertentangan dengan itu semuanya. Nah, al-wala wal bara' tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lainnya. Ya. Untuk berbuat ihsan, untuk bersikap ya lembut, toleransi dalam muamalah-muamalah duniawiyah. Nah, bukan berarti al-wala wal-bara itu kemudian membolehkan untuk menumpahkan darah ya kepada mereka, orang-orang kafir secara sembarangan. Naam. Ya. Sama sekali tidaklah bertentangan al-wala barok dengan prinsip-prinsip Islam yang lain. Untuk berbuat ihsan dan yang semisalnya, toleransi, bersifat lembut, agama Islam itu rahmatan lil alamin dan yang semisalnya, sama sekali tidak. Naam. Ya. Karenanya Islam tidak memperbolehkan untuk menumpahkan darah mereka orang-orang kafir mu'ahad, ta'min, kafir dhimmi. Islam membolehkan untuk bermu'amalah duniawiyah dengan mereka. Jual beli. Naam. Untuk menyempurnakan perjanjian dengan mereka. Selama mereka tidak mengingkari janji. Naam. Ya. Dan yang lainnya. Naam. Maka mereka mengatakan, jangan kalian membenci seorang pun, betapapun itu keyakinan dan akidahnya, agamanya. Karena itu termasuk bentuk hulu, berlebihan. Maka kita katakan, nakul, kata beliau, bal huwa min usul iman. Bahkan ini termasuk diantara pokok-pokok iman. Falanu mahubu awliya Allah, maka kita mencintai wali-wali Allah. Nah, wa nu'adi a'da Allah, dan kita pun membenci musuh Allah. Walaysa hadza min at-taqarrub, dan ini bukan merupakan bentuk berlebihan. Ya. Na'am, nubghidul kuffar, kata beliau. Iya, kita membenci mereka orang-orang kafir. Walakinna la na'tadi 'alaihim, la na'tadi 'alaihim bi ghairil haqq. Akan tapi bukan berarti kemudian kita berbuat aniaya lalu berzaliman kepada mereka. Nah, kita membenci mereka orang-orang kafir bukan berarti kemudian diperbolehkan bagi kita untuk berbuat semaui kepada mereka. Walakin menelana tadi alaih digunlah, akan tapi kita tidak diperbolehkan untuk berbuat aniaya kepada mereka. Nah, tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau tadi zakat mu'ahidin, lebih laki mereka ada dari kalangan orang-orang kafir mu'ahad. Ya, awkanu ahla zimmah, adakah mereka dari kafir zimmi, tinggal di negeri kaum muslimin yang mereka menyerahkan jiz al-bati kepada mereka kaum muslimin. Aw musta'mini, adakah mereka orang-orang yang meminta keamanan, jaminan keamanan kepada perintah kaum muslimin. Nah, kita membenci mereka. Tapi bukan berarti kemudian kita berbuat kezaliman kepada mereka. Ya, Naam, tanpa alasan yang benar. Kadzalika fa inna min ahsana man ahsana minhum ilal muslimin fa inna nuhsinu ilaihim mukafa'atan lahu. Demikian pula, maka jika di antara mereka orang-orang kafir tersebut berbuat kebaikan kepada kaum muslimin, maka kita pun akan membalas kebaikan yang dilakukannya. Kita pun akan berbuat ihsan kepada mereka sebagai bentuk balasan dari kebaikan yang mereka berikan. Ya, mukafa'atan lahu. Walaisa dzalika min mahabbah, dan ini bukan bentuk dari kecintaan seseorang kepada mereka orang kafir ketika berbuat ihsan kepada mereka. Nah, terlebih lagi mereka adalah orang yang telah berbuat kebaikan. Ya, kita berbuat kebaikan mereka dalam muamalah duniawiyah. Nah, ya, dalam rangka untuk membalas apa yang mereka lakukan tanpa menggugurkan prinsip kita al-wala' wal bara'. Ya, kemudian kita membenarkan ataukah mengakui terhadap apa yang mereka lakukan ataukah mengikuti mereka dari agama-agama mereka, ajaran-ajaran mereka, tidak demikian. Wa inna ma huwa min babi raddul jamin, akan tapi awam min babi raddul jamin, akan tapi ini semata dari bentuk untuk berterima kasih, membalas sesuatu kebaikan dengan kebaikan pula. Fala ba' semata yang demikian tidak mengapa. Ini bukan bentuk mahabbah, kecintaan kepada mereka, orang-orang kafir. Nah, akan tapi imbabi mukafa'ah, imbabi radul jamin. Wa anastariya minhum wa nata'amal ma'ahum. Kita melakukan, membeli dari mereka, bermuamalah dengan mereka. Nah, pada mimbab tabadul bil manafi, maka ini mimbab, ya, tukar menukar dalam kemanfaatan. Walaisa minal wala' wal bara', dan bukan bentuk dari al wala' wal bara'. Ya. Nah, maka al wala' wal bara' tidaklah bertentangan sama sekali dengan prinsip-prinsip Islam yang lainnya untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Naam, yang dengannya bisa jadi akan menarik simpatik mereka untuk masuk ke dalam Islam ketika kita berbuat kebaikan kepada mereka. Ya. Naam. Kalau mereka diketahui ada kekurangan, kita berbuat kebaikan kepadanya, apalagi dia tetangga kita, sakit dijenguk, ya, yang dengannya diharapkan semakin melunak hati mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Toleransi dalam permasalahan-permasalahan duniawiyah, bermuamalah dalam permasalahan duniawiyah. Nah, ya, bersikap lembut. Yang dengan demikian justru akan menarik hati mereka, melunakkan hati mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya, terlihat di sisi mereka betapa indahnya agama Islam. Nah, maka awal-awal barok sama sekali tidaklah bertentangan dengan itu semuanya. Ya. Sebagaimana yang dikatakan. Naam. Dalam rangka untuk meruntuhkan. Ya. Prinsip ini. Kemudian dikatakan bahwasanya apabila ditegakkan prinsip awal-awal barok ini akan berdampak menghubungkan prinsip-prinsip Islam yang lainnya. Naam. Ya, prinsip untuk berbuat baik. Ya, toleransi, jika penuh dengan kelembutan, ya, dalam keadaan Islam, rahmatan lil alamin, yang pendekatnya sama sekali tidaklah bertentangan. Ya, Islam tidak memaksa seorang kafir pun untuk masuk dalam Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk dalam Islam. Ya, telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Islam berikan kebebasan kepada mereka, orang-orang kafir dini, ya, untuk bertempat tinggal, berpindah ke tempat manapun di belahan negeri Islam, ya, selain tanah suci dan jazirah Arab. Naam. Ya, Islam menjaga perjanjian yang ditetapkan. Dan orang-orang kafir, dan mereka tetap menjaga perjanjian tersebut. Islam melindungi darah kafir dini, mu'ahad, musta'min. Naam, ya. Islam pun tidak mengabaikan penuhian hak terhadap, ya, mereka, hak mereka. Naam, ya, dan yang lainnya. Islam mandang bahwa berbuat baik dan bersikap adil adalah hak bagi siapapun, selama tidak memerangi kaum muslimin. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah, ya, ayat yang 8 sampai yang 9, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang, ya, kaum muslimin itu berbuat baik kepada dan bersikap adil kepada mereka, orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin karena agama, tidak mengusir kaum muslimin, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai mereka orang yang berbuat keadilan. Nah, ya, ini semuanya menunjukkan tentang betapa indahnya agama Islam, ya, dan menjelaskan bahwasanya hubungan antara al-wala' wal-bara' dan berbuat baik dalam Islam, ya, tidaklah bertentangan yang demikian itu. Maka Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang layak, yang pantas untuk dianut untuk seluruh kaum manusia dalam hal ini. Wahu tanah alam suar. Walaisa minul walak wal barak. Maka ini semuanya bukan bentuk al-walak wal barak terhadap mereka. Ya, ketika berbuat ihsan, mukafa'atan, atau mimba biradun jamin, mengadakan mu'amalah dunyawiyah dengan mereka, jual beli, ya, naam, fala yaltabis hadha bihada, maka jangan sampai tersamarkan ini dengan ini. Fa'unaka farqun bainal walak wal barak wa bainal mu'amalah mal kufar wal wafa'lahum bil'ad. Maka di sana ada perbedaan antara al-walak wal barak dan antara mu'amalah bersama orang-orang kafir serta menunaikan sesuatu janji atas mereka. Naam. Wa bughdhu fillah la yu'iddu irhaban wala ghuluwan bal huwa aqidah. Maka kebencian kepada mereka karena Allah tidaklah teranggap sebagai bentuk irhab. Bolehnya untuk membunuh, menumpahkan darah mereka ataukah sebagai bentuk ghulu, berlebihan. Ya, cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan prinsip aqidah. Amal ta'aqud ma'ahum fil umuri syar'iyyah allati abaha Allah ta'ala fa mubah. Adapun ta'aqud, ya, adanya akad-akad bersama mereka dalam perkara-perkara syar'iyyah yang diperbolehkan. Naam, yang Allah membolehkan, ya, maka yang demikian diperbolehkan. Amal yang tidak alaihim bighairi haq fa wa irhab. Adapun sesuatu yang dianggap irhab itu ketika berbuat aniaya kepada mereka tanpa alasan dibenarkan. Ya, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Nah, ya, jangan sampai karena permusuhan kepada suatu kaum kemudian, ya, seseorang itu tidak berbuat adil. Nah, dalam hal ini, ya, janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Ya. Naam. Wal irhab wa antak tula malam yajuzu qatluhu minal mu'minin awil mu'ahadin. Yang dimaksud dengan irhab, engkau membunuh orang yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Jadi kalau kaum mu'minin, demikian pula mereka. Tapi orang-orang kafir mu'ahad. Nah, maka al-irhab itu ketika berbuat aniaya kepada mereka. Adapun membenci karena Allah, ya, tidak sama sekali dianggap irhab dalam hati. Bahkan dalam merupakan prinsip. Nah, wahunaka man yakula tubuh itu ahadan. Jangan, di sana ada yang mengatakan jangan membenci seorang pun. Ya, li'an Allah Ta'ala amarana bil mahabbah. Wahusun mu'amalah, wahusun mu'amalah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk mencintai dan, ya, baik dalam bermuamalah. haula'i yukhlituna bainal mahabbah fil qulub wal muamalah dunyawiyah. Maka mereka, orang-orang ini telah mencampurkan antara mahabbah, kecintaan dalam hati, dan muamalah dunyawiyah. Tidak membedakan mana al-wala' wal bara', mana itu muamalah yang diperbolehkan. Ya. Nah, wa hunaka man yaqul la tata'amalu ma'ahum abadan bi'annallaha yanhaakum an muwalatihim. Sebagian mereka yang mengatakan jangan kalian bermuamalah bersama mereka selama-lamanya, karena Allah melarang kalian untuk berwalak kepada mereka. Ya, orang yang semacam ini fa'ada qalu fil muwalah ma laysa minna, mereka telah masukkan ya dalam muwalah sesuatu yang bukan darinya. Wa taraful akhar ada qalu fil mahabbah ma laysa minna, ya, sisi yang lainnya, kelompok yang lainnya, mereka masukkan dalam mahabbah sesuatu yang mereka ini bukan darinya. Fahuma ala tarfai naqidun, ya, maka keduanya saling bertentangan, kedua kelompok ini. Naam, tidak bisa memisahkan, membedakan antara wala wal bara' dengan muamalah, ya, dalam hal ini. Fala budda min ma'rifati lubs, atau fala budda min ma'rifati lubs alladhi hasala fi hadhihi masalah, sehingga harus mengetahui, ya. Naam, sisi kesamaran yang terjadi dalam permasalahan ini harus bisa membedakan, ya, antara al-wala wal bara', mana itu muamalah, ya, yang diperbolehkan dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.